الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan tentang syarat-syarat wajibnya berjihad fi sabilillah. Dan sebelum kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya tentang musqitatul jihad, hal-hal yang menggugurkan hukum jihad fi sabilillah, maka di sana ada syarat-syarat yang lain yang kaitannya dengan menghadapi orang-orang kafir. Kapan jihad itu dikumandangkan dan siapakah orang-orang kafir yang boleh diperangi. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat-syarat yang kaitannya orang-orang kafir yang dihadapi dalam berjihad fi sabilillah, ada dua persyaratan. Syarat yang pertama, bahwa kafir yang dihadapi adalah mereka dari kalangan kuffar harbiyun, orang-orang kafir yang boleh diperangi. Para ulama mereka membagi orang-orang yang kafir menjadi beberapa keadaan. Di antara orang-orang yang kafir ada yang termasuk dalam kafir zimmi, ahlu zimmah, yaitu orang-orang yang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari penguasa kaum muslimin, di mana mereka mengikuti aturan-aturan dalam negara Islam dari membayar jizyah dan yang semisalnya. Maka al-kuffar dari ahlul zimmah ini tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darah-darah mereka. Yang kedua, kafir mu'ahid, yaitu orang-orang yang kafir yang telah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, dan tidak saling membunuh. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang hidup, yang tinggal di kota Madinah. Maka mereka ini juga tidak diperbolehkan untuk diperangi. Yang ketiga, kafir musta'min, yaitu seorang kafir yang diberi jaminan keamanan pada saat mereka memasuki negeri-negeri kaum muslimin, mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa, dari pemerintah, maka mereka pun tidak diperbolehkan ditumpahkan darah-darah mereka. Di antara dalil yang menerangkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka berikan kepadanya perlindungan agar dia mendengarkan kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memberi perlindungan pada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, padahal dia musyrik. Diperintahkan untuk memberikan kepada yang perlindungan dan tidak menyakitinya, tidak menumpahkan darahnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua orang-orang kafir dihalalkan darahnya, boleh diperangi, boleh ditumpahkan darah mereka. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 58, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin." Apabila engkau mengkhawatirkan dari satu kaum pengkhianatan, mereka membatalkan perjanjian, maka batalkan perjanjian damai dengan mereka ala sawa. Maksudnya, apabila engkau mengkhawatirkan dari kelompok orang-orang kafir, mereka akan membatalkan perjanjian damai dengan kalian, maka sebelum kalian memerangi mereka, terangkan kepada mereka bahwa kami pun telah membatalkan adanya perjanjian perdamaian tersebut, kesepakatan untuk tidak berperang. Batalkan terlebih dahulu sehingga mereka mengetahui bahwa kita telah membatalkannya. Tidak diperbolehkan langsung diperangi karena dikhawatirkan mereka akan menuduh kita yang membatalkan perjanjian damai, yang membatalkan gencatan senjata. Oleh karena itu, jika dikhawatirkan ada yang pengkhianatan dari musuh, terangkan kepada mereka bahwa kami membatalkan perjanjian. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, yang mengkhianati, yang membatalkan perjanjian, melakukan ghadar. Artinya bahwa di sana ada orang-orang yang kafir, apabila mereka tetap berada di atas perjanjiannya, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Tidak diperbolehkan kita menyakiti mereka. Oleh karena itu diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qatala muahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian perdamaian, maka dia tidak akan mencium baunya al-jannah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Bakar, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qatala rajulan min ahli dhimmati lam yajid rihal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aaman." Barang siapa yang membunuh seseorang dari kafir dhimmi, kafir ahlu dhimmah, maka dia tidak akan mencium baunya al-jannah. Mencium baunya saja tidak, apalagi masuk ke dalamnya. Padahal bau al-jannah itu dapat dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala man qatala nafsan muahidatan lahu zimmatullah wa rasulih faqad akhfara bi zimmatillah fala yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan. Ketahuilah, barang siapa yang membunuh jiwa yang muahidah, kafir yang telah ada perjanjian damai dengan mereka, maka sungguh dia telah membatalkan, sungguh dia telah membatalkan perjanjian yang telah ditetapkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk amanah, menepati janji dan tidak melakukan qadar, membatalkan perjanjian sepihak. Ini bagian dari pengkhianatan. Sekarang siapa yang melakukannya, maka dia tidak mencium baunya al-jannah. Dalam keadaan bau al-jannah itu dapat dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Jadi ini yang pertama, diyakinkan bahwa orang-orang kafir yang diperangi mereka dari kalangan ahlul harb, harbiyun, yang memang diperbolehkan diperangi secara syar'i. Syarat yang kedua yang kaitannya dengan memerangi orang-orang kafir, sebelum diperangi harus didahului dengan dakwah, menyampaikan kepada mereka tentang Islam dan tentang hakikat al-Islam, menerangkan kepada mereka kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengajak mereka masuk ke dalam al-Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau hendak memerangi orang-orang kafir, beliau mengirim surat terlebih dahulu, mengajak mereka untuk masuk ke dalam al-Islam, tidak langsung diperangi. Mengirim surat, lalu kemudian menerangkan kepada mereka tentang kebenaran al-Islam dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang masyhur tentang peristiwa Abu Sufyan yang dipanggil oleh Raja Romawi Herakl dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirim surat kepada Raja Herakl tersebut. Dalam suratnya beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratain, fa in tawallaita fa inna alayka ithmal arisiyyin, wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini surat yang dikirim oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada penguasa Romawi. Di dalamnya beliau mengatakan, fa inni ad'uka bi ri'ayatil Islam, aku mengajakmu untuk masuk ke dalam Islam, masuklah kamu ke dalam Islam, engkau akan mendapatkan keselamatan. Yang dimaksud ri'ayatil Islam yaitu kalimat syahadah, mengucapkan dua kalimat syahadah. Apabila engkau masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padamu keutamaan pahala dua kali lipat. Namun apabila engkau berpaling, maka engkau akan mendapatkan dosanya al-arisiyin. Yang dimaksud dosanya al-arisiyin, al-arisiyun, yang dimaksud di sini adalah para pengikutnya. Yani apabila engkau berpaling dari Islam, tetap berjalan di atas kebatilan dan kekufuran, maka engkau akan mendapatkan akibat seperti yang dirasakan oleh al-arisiyun yang enggan masuk ke dalam Islam. Asal dari makna arisi adalah seorang petani, itu asal maknanya. Al-arisiyun yang dimaksud adalah rakyatnya. Yani apabila engkau enggan masuk ke dalam al-Islam, engkau akan dapatkan seperti yang didapatkan oleh rakyatmu. Namun apabila engkau masuk ke dalam Islam, engkau selamat. Hartamu diselamatkan, jiwamu pun diselamatkan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang kau amalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini dakwah. Dakwah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam sebelum memerangi mereka. Apabila terpenuhi dua syarat ini, barulah diperbolehkan seorang berjihad. Kaitannya dengan siapa yang dihadapi dari orang-orang kafir. Maka memahami fikih al-jihad ini penting sekali untuk menunjukkan apakah seorang berjihad di atas al-haq atau sebaliknya seorang berjihad di atas kebatilan. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad fi sabilillah, namun ternyata berjalan di atas jalan syaitan. Seperti yang dilakukan oleh kaum khawarij. Seperti fatwa Usama bin Laden ketika hidupnya, yang memerintahkan pada seluruh kaum muslimin, siapa kamu? Khalifah. Memerintahkan pada seluruh kaum muslimin, menganjurkan untuk membunuh siapa saja dari orang-orang kafir. Ya subhanallah, syariat dari mana ini? Tidak melihat maslahah mafsadah, tidak melihat jenis orang-orang kafir, sekedar semangat berjihad, seakan-akan semua orang kafir dihalalkan darahnya. Maka ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah merupakan keyakinan-keyakinan dan manhaj yang batil, menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.